Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, menjadi perkara yang wajib untuk kita imani bersama tanpa keraguan sedikit pun adalah akan keberadaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim dan muslimah harus yakin siyakin yakinnya bahwa surga itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa surga itu benar adanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan menjelaskan akan perkara tersebut. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Matsalul jannati allati u'idal muttaqun." Dan permisalan surga bagi penghuninya yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tak ada jelas ada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam firman-Nya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard. Dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pengampunan dari Rabb kalian dan meraih surga-Nya yang luasnya seluas langit dan bumi. Pun disifatkan Allah Subhanahu wa taala tentang surga ini, tentang kenikmatannya di dalam firman-Nya, fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah bau dan rasanya. Di dalamnya pula terdapat sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Subhanallah. Telah disebutkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sabda Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Katanya, kata Allah, sungguh aku telah mempersiapkan untuk para hamba-hambaku yang saleh. Aku telah persiapkan untuk para hambaku yang senantiasa melakukan amalan kebaikan dan ketaatan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Subhanallah. Kesemuanya dari dalil yang kita paparkan itu jamaah sekalian, menunjukkan bahwasanya surga itu benar adanya. Bahkan di dalam selipan doa-doa yang kita panjatkan, tentunya tidak pernah lepas permintaan kita kepada Allah agar kita bisa meraih surganya. Dalam doa-doa kita senantiasa kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka jannatak. Wahai Allah, aku minta, aku mohon surgamu wahai Allah. Kata tapi jemaah sekalian, sungguh sangat naif dan terasa kurang sempurna. Kalau selama ini surga yang kita dambakan, kalau selama ini kita berdoa tidak henti-hentinya, kalau selama ini kita telah melakukan amalan-amalan kebaikan untuk meraih surga Allah, namun kita tidak memiliki gambaran tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang naif. Ini merupakan perkara yang kurang sempurna. Senantiasa kita berdoa, minta surga Allah. Senantiasa kita melakukan amalan-amalan kebaikan untuk meraih surga Allah. Namun sekali lagi, kita tidak memiliki gambaran tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan jamaah sekalian, surga itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, pun telah disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dengan transparan. Dan ini juga merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita minta kepada Allah surganya, akan tetapi tidak memiliki gambaran tentang bagaimana tingkatan-tingkatan surga itu, bagaimana tentang makanan minuman yang ada di dalam surga Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana bau surga Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui jumlah pintunya, bagaimana bangunannya, dan seterusnya. Ya, bagaimana mungkin kita akan lebih tertarik dan rindu pada surga Allah kalau kita tidak mengetahui apa sesungguhnya yang kita rindukan. Ya, kalau kita mendalami, mempelajari tentang surga Allah, maka tentunya rasa rindu dan ketertarikan tersebut akan semakin besar di dalam hati kita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, insyaallah ta'ala, di dalam hari-hari ke depan, di setiap subuh, ba'da subuh, setelah sholat subuh insyaallah ta'ala, di hari Senin dan Selasa kita akan membahas sebuah kitab yang baru yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, ringkasan dan intisari dari kitab hadil arwah ila biladil afrah. Kitab Mukhtasar, ya, kitab ringkasan dan intisarih ini terambil dari buku induknya yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kitab Mukhtasar ini alhamdulillah itu diintisarikan oleh Syekh Dr. Ahmad Ibnu Utsman Al-Mazyad hafizahullah taala, ya. Kalau kitab aslinya itu berisikan sekitar 500 lebih halaman. Kitab ini jamaah sekalian, kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah itu berisikan sekitar 70 bab pembahasan mengulas tuntas tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa kitab ini. Ya. Luar biasa kitab ini jemaah sekalian. Betul-betul Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah memilihkan sebuah nama yang begitu indah yang pas antara mabna wa makna, antara kandungan kitab ini dan maknanya luar biasa. Seakan-akan orang-orang yang membaca kitab ini melihat surga tersebut di hadapan matanya. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan pembacaan kitab ini kemudian bisa kembali memberikan motivasi kepada kita semuanya agar tetap dan selalu semangat, semangat, semangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang fatah morgana. Ya, hilang semua tuh kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak ada artinya ternyata dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk para hambanya di surganya. Dengan membaca kitab ini jemaah sekalian, insyaallah taala kita pun tidak akan menjadi orang-orang yang rela untuk menggadaikan dan menukar kenikmatan yang sementara dengan kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jemaah sekalian sekilas tentang kitab ini Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau di terjemahan sesungguhnya itu harusnya apa? Penggerak jiwa-jiwa untuk menuju negeri kebahagiaan. Itu arti dan makna dari judul ini Hadil Arwah, penggerak jiwa-jiwa, penggugah jiwa-jiwa ila Biladil Afrah, menuju negeri kebahagiaan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas surga itu adalah Biladul Afrah, negeri kebahagiaan yang tidak pernah terhenti kenikmatannya, yang terus menerus kebahagiaan dirasakan di negeri tersebut. Sekilas tentang kitab ini, judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, penggerak jiwa-jiwa menuju negeri kebahagiaan, yang kemudian diterjemahkan secara bebas dalam beberapa buku versi Indonesia itu Tamasya ke Surga. Ya. Kemudian jemaah sekalian beralih ke penulis, ya, beralih ke pengarang kitab ini Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya. Pengarang kitab ini bernama Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Al-Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 Hijriah, tepatnya pada tahun 1292 Masehi, dan wafat pada tahun 751 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1350 Masehi. Ya, ini sekilas tentang beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Nama beliau tadi telah kita sebutkan, Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayyub. Beliau lebih masyhur, lebih terkenal dengan penyebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ini juga sedikit tanbih peringatan. Mungkin sebagian kita bingung, sering mendengarkan nama Ibnul Jauzi alaih rahmatullah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua ulama yang berbeda. Ya, ulama yang berbeda. Yang pertama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengarang kitab ini. Kalau Ibnul Jauzi itu pengarang Talbis Iblis. Ya, dua ulama yang terkenal. Kemudian jemaah sekalian pun perlu diberikan tanbih, ya, jangan sampai salah dalam penyebutan nama dari Imam Ibnul Qayyim ini. Kalau jemaah sekalian kita ingin menyebut secara lengkap nama beliau yang dikenal dan masyhur dengan penyebutan Al-Jauziyah ini, maka cukup kita sebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jangan pakai alif wal lam dalam qayyimnya. Jangan sebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu salah. Ya. Kalau ingin menyebutkan penyebutan Al-Jauziyah, maka cukup katakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jangan disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini penyebutan yang salah yang sering keluar dari lisannya kita ataukah terbiasa dalam tulisan-tulisan kita. Ini sedikit diluruskan. Kalau enggak ingin sebutkan Al-Jauziyahnya, nah baru kita sebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dipahami ini jemaah sekalian? Ya, itu sedikit tambahan faedah. Ya, sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ataukah kita sebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, itu sedikit tambahan faedah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini merupakan murid dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Ya. Beliau betul-betul dikenal sebagai seorang murid yang mulazamah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mulai duduk di hadapan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sejak tahun 712 Hijriah sampai dengan wafatnya Syekhul Islam alaihi rahmatullah pada tahun 728 Hijriah. Subhanallah. Bayangkan. Sejak tahun 712 sampai 728. Berapa tahun jemaah sekalian? 16 tahun. Ya. Belajarnya mereka itu enggak main-main. Ya, enggak main-main mereka. Betul-betul mereka muncul sebagai ulama rabbani. Ulama yang betul-betul mengarahkan dan membimbing umat ini dengan ilmu yang begitu kokoh. Belajar, terus belajar di hadapan gurunya. Subhanallah. Demikian pula di antara murid dari Ibnul Qayyim alaih rahmatullah ini, di antara murid yang terkenal, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaih rahmatullah. Itu muridnya Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdul Hadi Demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, itu murid dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau ini wafat ya pada malam Kamis 23 Rajab pada tahun 751 Hijriah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang biografi singkat Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi sekali lagi diingatkan untuk kita luruskan bersama pengucapan ya, kalau kita ingin sebutkan dengan penyebutan Al-Qayyim, maka kita katakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau ingin lengkap ya, kita katakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, jangan disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu penulisan dan pengucapan yang salah. Kemudian yang satunya lagi siapa tadi? Al-Imam Ibnul Jauzi. Itu beda. Pengarang kitab apa tadi? Talbis Iblis. Ya, beliau lahir ya, dilahirkan pada tahun 511 Hijriah ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 597 Hijriah di tanggal 12 Ramadan. Ya, beliau dikenal sebagai seorang yang sering memberikan nasihat-nasihatnya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan nama dan judul kitab ini, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, penggerak jiwa-jiwa menuju negeri kebahagiaan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sekali lagi diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia yang banyak kita dapatkan dengan judul Tamasya ke Surga. Nah, memang ya, kitab ini berisikan perkara-perkara yang secara lengkap menyebutkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini insyaallah taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Dr. Ahmad Ibn Uthman Al-Masjid hafizahullah taala, ketika beliau meringkas dan menyebutkan intisari dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah ini. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita dapatkan kebiasaan dari para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Mereka ketika memulai mengarang kitab, mereka selalu membuka kitab-kitab, buku-buku karangan mereka dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meniru Al-Qur'anul Karim dan meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muqaddimatu, kata beliau, pembukaan. Alhamdulillah alladzi ja'ala jannatil firdausi li ibadihil mu'minina nuzula wa yassarahum lil a'mal as-saliha al-musilati ilaiha falam yattakhidhu siwaha syughula. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menjadikan surga Firdaus tersebut sebagai tempat kediaman, tempat tinggal untuk para hamba-hambanya yang beriman ya, dan Allah mudahkan mereka, para hamba-hamba tersebut, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang akan mengantarkan mereka, yang akan membawa mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesibukan yang lain untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala tersebut kecuali dengan menyibukkan diri kita dalam amalan-amalan kebaikan. Dan ini jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah tentunya bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ammalladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Adapun untuk orang-orang yang beriman, beriman dan melakukan amalan-amalan kebaikan, maka untuk mereka itu surga, ya, surga Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tempat tinggal mereka, yang akan menjadi kediaman mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah perbuat. Subhanallah. Di jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudahan yang kita rasakan, apa yang kita rasakan dari amalan-amalan kebaikan tersebut, jangan pernah kita sandarkan pada kekuatan dan dayanya kita. Jangan pernah terhadap kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan ketaatan tersebut membuat diri kita kagum dan lupa diri. Na'udzubillah. Apa yang kita perbuat dari amalan-amalan kebaikan dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam ragamnya, itu tidak akan pernah lepas dari kemudahan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadarkan dirinya kita. Bahwa kita bisa melakukan amalan kebaikan, kita bisa melakukan amalan ketaatan demi Allah, itu semuanya berkat kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dari kita selaku hamba Allah kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabbul Alamin yang telah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dialah Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk melakukan amalan ketaatan tersebut. Wasahhala lahum turuqaha fasalakus sabil almusilati ilaiha dhulula. Dan dialah Allah yang telah pula memudahkan pintu-pintu dan jalan-jalannya agar kemudian hamba-hamba mukmin tersebut meniti jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk berupaya jamaah sekalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kita ke dalam surga-Nya. Jangan menjadi hamba-hamba yang pasrah, ya. Makanya ketika para sahabat mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin," tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali semuanya telah dicatat dan ditentukan tempat duduknya di dalam surga ataukah neraka. Mereka heran, ya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu?" Kalau demikian, kalau kita semuanya ini telah ditentukan tempat duduknya di surga ataukah di neraka, kalau demikian, ya, apakah kita enggak pasrah saja? Ya. Pasrah saja. Kan sudah ditentukan semuanya. Ini jadi penduduk neraka, ini menjadi penduduk surga. Afala nattaqilu? Sudah pasrah aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Diarahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Beramal kalian. Tempuh sebab. Tempuh sebab. Beramal. Fakullu muyassarin lima khuliqalah. Maka setiap orang itu akan dimudahkan ke arah penciptaannya. Kalau dia termasuk dari golongan penduduk surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan, mudahkan jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan dia, akan diarahkan dia, akan diberikan taufik dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia tercatat sebagai penduduk neraka, maka sungguh dia akan dimudahkan dan dibukakan jalan-jalan untuk menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini sekali lagi jamaah sekalian, pelajaran penting untuk kita semuanya. Bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'ala mi'ada dukhuliha yaumal khudum 'alaihi. Dan dialah Allah yang menjadikan surga tersebut sebagai tempat kembali untuk dimasuki pada hari kiamat kelak oleh hamba-hambanya yang mukmin yang melakukan amalan soleh. Wa daraba muddatal hayatil faniyati dunahu ajala wa auda'aha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah memberikan dan menyiapkan untuk para hamba-hambanya tersebut sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, ya. Ataukah sebelumnya jamaah sekalian terlewatkan di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa hajabaha bil makarih, dan surga tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hujibatin nar bisyahawat, dan neraka itu diliputi dengan syahwat, ya, dengan sesuatu yang mengenakkan jiwanya kita. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan diliputi surga tersebut dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya kita. Dalam riwayatnya Imam Muslim, wa huffatil jannah bil makarih, dan diliputi, sama makna, diliputi surga tersebut dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwanya kita. Subhanallah. Makanya di sana ada nasihat yang indah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kata beliau, dan saya menasihatkan kepada kaum muslimin agar mereka tak kala melakukan amalan kebaikan kemudian timbul rasa malas, ya, sudah dikumandangkan azan kemudian dia masih bermalas-malasan untuk menyambut seruan tersebut, ya. Maka kata beliau, hadirkan hadis ini. Subhanallah. Hadirkan hadis ini. Ingat hadis ini. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakkan jiwanya kita. Jika kemudian kita hendak bersedekah, kemudian timbul rasa pelit kikir, maka hadirkan hadis ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Jika kita kemudian ingin berpuasa, kemudian datang seruan-seruan untuk meninggalkan puasa tersebut, na'udzubillah, ya, maka hadirkan perkara ini. Demikian sebaliknya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Jika kemudian jiwanya kita menggiring kita, mengajak kita ke dalam berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan, menyuruh kita untuk berbuat zina, na'udzubillah, mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hadirkan pula hadis ini, wa hujibatil nar bisyahawat, dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan jiwanya kita. Subhanallah. Sebentar aja jemaah sekalian. Sabarkan dirinya kita. Sabarkan dirinya kita. Kekang hawa nafsunya kita. Sebentar aja kita di dunia ini. Sebentar. Ya. Jangan sampai kita rela menukar nikmat yang sementara tersebut, kenikmatan yang menipu tersebut, dengan kenikmatan yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita terpedaya dan tertipu dengan kemegahan dunia ini, kemudian melalaikan kita dalam ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu sungguh bukan orang yang berakal ketika dia mau menukar kenikmatan yang bersifat sementara dengan kenikmatan yang kekal abadi. Gak akan bisa, gak akan bisa untuk menyamakan kenikmatan dunia dan kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu kekal abadi, jemaah sekalian. Telah kita dengarkan tadi bahwa untuk orang-orang yang bertakwa, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, telah dipersiapkan oleh Allah sesuatu yang gak pernah mereka lihat. Udah cukup tuh, udah cukup ya, memberikan keterangan kepada kita bahwa tidak akan pernah sama, gak akan mungkin bisa disamakan, disejajarkan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Allah sudah sebutkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Aku telah persiapkan untuk mereka, para hamba-hamba-Ku tersebut, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bayangkan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Subhanallah. Wala udhunun sami'at. Demikian pula kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh telinga-telinga mereka. Wala khatar ala qalbi basharin. Demikian pula kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Subhanallah. Subhanallah jemaah sekalian. Ini nih kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah dilihat sebelumnya, gak pernah didengarkan, dan gak pernah terlintas dalam benaknya kita. Ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menjadikan kita dari hamba-hambanya, hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang kelak akan memasuki surganya, yang akan merasakan kenikmatan tersebut, kenikmatan yang tidak akan mungkin untuk disamakan dengan kenikmatan dunia ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.